จะพบนิ่งสันเพลยามังมันเสียเสียกับเวลาเราแม้รักสักหนึ่งตั้งตรมิงปฏิกูยอมปักกัดตราสังสายังกู I'm not afraid to die. cemburu tak percaya kepadaku. Cintaku hanya dirimu, sayangku hanya untukmu, tak mungkin tinggalkan kamu. Sengalah pengen mu aku salah. sempat nangis nganti puprang. Apa salahku? Apa salah rasaku? Mutusikan tresna nganti kelaran larang. Dipengen ku neng urap seng nyawang dhewe mesem ati Gus Buka. Kuwi kuwi karepmu. Tatu kono kekarepanmu nanging ra ono Thank you. kasunyatane tresno kowe sumanding wong liya. Pinggir segoro marang kahananmu kang mas pupus seneroso tresnomu. Opo iki satanane takdirku sing jawabke sliramu beto ati beto lambe. Wis kadung mati rasaku kemas rungokno tangisku becike sangrangge lintang engang koso kowe teko kawe loro marang tresno. Oh. Siang pantoro ratri mongeleng maniseng ati satyaku bisa kanduweni marang sang jasulaksmi ya berarti kerungu. Oh iya, lali aku. Udah kok lali piye? Denyo Astina. Mau. Iya. Emas kang mas namine simpen mas. Nyanyi nyanyi. Alor. Emas kang mas kesan kang pundi. Mohon mana pitu.

terus ojo dadi gak kaloriane ora terus kadung kurus bae kaloriane ketu to aku wis tau tak kegem tanganmu tak alas pipiku cuma biar gantungku koyo mandang ora aku Oh, pasujanan lan kerep uring-uringan. Ora mung kalbu bar anggone sawang wis tak doli kanggo kowe sing tak sayangi jebulane pungkasane babar pisah. Rangkuman aku bisa patenu warna hati. Rian Remixer Remake. DJ I Rian Remixer Remake. welcome to DJ I Rian Remixer Remake. I Rian Remixer Remake.